Halo. ثم أدبر الأنصاري. Kemudian orang Ansar tersebut tibar, mundur, tidak persis di hadapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya akhal Ansar, wahai saudara Ansar, kaifa akhi Sa'd ibn Ubadah, bagaimana keadaan saudaraku Sa'd bin Ubadah? Sunnah bagi kita menanyakan keadaan saudara kita dalam masalah kesehatan. Yes. Maka yang dimaksud kaifa hal ini dalam masalah kesehatan. Yes. Bukan bisnis, bukan yang lain. Yes. Dan juga tidak masuk di dalamnya keimanan, tidak lazim, tidak lazim. Ya, walaupun tidak pernah seseorang bertanya bagaimana jamaah hari ini, bagaimana sudah berapa ayat yang wahabal hari ini. Ya, hal seperti ini tidak lazim sehari-hari. Satu waktu boleh. Nah, maka yang dimaksud kaifa halu, bagaimana keadaanmu, adalah dalam masalah kesehatan. Faqala Sa'd. Orang Ansar tadi, laki-laki Ansar tadi, tidak disebutkan namanya di sini, menjawab Sa'd bin Ubadah Sa'd. Bukan saleh, orang saleh bukan. Orang saleh yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, menutup aurat dan sebagainya. Sholat yang dimaksud sehat. Sholat yang dimaksud sehat. Bagaimana keadaan kesehatan Sa'd bin Ubadah? Nabi bertanya. Dijawab, dia bagus sehat. Dengan kalimat sholat. Karena jika lafaz secara bahasa berhadapan dengan lafaz secara syar'i, secara pengertian, maka yang dimenangkan adalah secara pengertian, secara istilah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ya'uduhu minkum, siapa dari kalian yang mau menjenguk dia, menengok dia, melihat keadaannya? Ya, jadi sudah beberapa saat, sudah beberapa hari Nabi tidak bertemu dengan Sa'd bin Ubadah, salah satu pembesar Ansar dari Khazraj. Beliau satu kabilah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh murah. Maka salah satu yang menentang ketika ada kelentingan bahwa Abdullah bin Ubay mau bunuh adalah Sa'd bin Ubay. Ya, yes. Ada pembelaan yang terlihat pada diri Sa'd bin Ubadah terhadap Abdullah bin Ubay. Dan Nabi tidak menyalahkan Sa'd bin Ubadah. Nabi tidak mengkafirkan Sa'd bin Ubadah. Dan di sini salahlah orang yang mengatakan bahwa membela seorang kafir, membela seorang munafik, otomatis munafik. Tidak. Dengan dalil Sa'd bin Ubadah berdebat dengan beberapa tokoh Ansar dari suku Aus, apakah Abdullah bin Ubay mau dibunuh atau tidak. Ketika turun ayat yang menyatakan menyatakan ketika Nabi menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay munafik dan tidak ditolati dan seterusnya, maka Sa'ad bin Ubadah sami'na wa atha'. Ya, dan itulah seluruh sahabat, tidak ada yang berani menentang keputusan Allah dan Rasul. Faqama wa kunna ma'ahu. Lalu beliau berdiri, kami pun ikut berdiri bersama beliau. Berdiri hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Ya, tokoh Ansar ini tanpa undangan, berarti menjenguk orang sakit, mendatangi orang yang kematian tanpa undangan boleh. Adapun menghadiri walimah makan-makan tidak boleh atau haram apabila tidak diundang. Wanaku bid'ata asar, dan waktu itu jumlah kami adalah 10 lebih belasan. Bid'ah pun antara 3 sampai 9. Berarti sekitar 13, 14, 15 sampai 19. Jumlah kami waktu itu belasan. Ma'alina ni'alun wala khibabun wala khalalin wala kum. Kami yang jumlahnya belasan itu tidak ada yang memakai sendal, tidak ada yang memakai kibab, kuk seperti sepatu tapi menutupi mata kaki dari kulit, kemudian tutup kepala, peci, turban dan sejenisnya, tidak ada kami yang memakai wala kumus, dan juga kami. Jadi keadaan pakaian yang sangat minim, pakaian yang sangat sederhana, tanpa sandal, tanpa sepatu, tanpa tutup kepala, turban, tanpa jamaah. Mungkin memakai sirwal atau pakaian, satu pakaian yang pakaian bawah yang ditarik ke atas, bagaimana penjelasan di hadis tadi. Namsi fi tilkat sibah, kami berjalan menuju rumah Sa'ad bin Ubadah di atas sibah. Sibah burung pasir yang sedikit sekali pohonannya. Bagaimana keadaannya? Tanpa sepatu, tanpa sendal, tanpa penutup kepala, berjalan di bawah panas terik matahari di atas gurun sahara. Tiba. Hatta jinnahu, hingga akhirnya kami sampai ke rumah Sa'ad. Fasta'khara qaumuhu min hawlihi. Kemudian kaumnya, karena Sa'ad bin Ubadah itu besar, kaumnya mundur, ya, berada di belakang atau di sekitar Sa'ad bin Ubadah. Hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladziina ma'ahu, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendekat ke Sa'ad bin Ubadah. Mana sahih dari hadis ini? Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita sedang membahas apa? Bab ini. Bab tentang lapar, kesusahan hidup dan meninggalkan syahwat. Mana sahih dari hadis ini? Apa hubungannya hadis ini dengan bab tadi? Ya, mana? Ya, ma alaina ni'alun wa la qibabun wa la qalalatu wa la qum. Waktu itu tidak ada dari kami yang memakai sendal, yang memakai sepatu, yang memakai tutup kepala dan yang memakai ikan, dan berjalan di atas gunung Sahara. Ini jadi. Inilah para sahabat keadaannya seperti ini. manusia-manusia yang dijamin surga, manusia-manusia yang dijamin ampun dan selamat dari neraka, keadaan mereka seperti ini. Ya. Rawahu Muslim dan Sunan Muslim. Fikul hadis. حفظ الصحابة رضوان الله عليهم على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانت بكمامات untuk masuk ke مجلس رسول الله. مجلس رسول الله لماذا ada hadis مجلس رسول الله؟ لماذا ada مجلس رسول الله؟ Jadi besar Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah di situ duduk, kemudian para sahabat ikut duduk di samping beliau. Ada yang bertanya, Nabi menjawab. Ada yang bertanya, Nabi menjawab. Atau Nabi bertanya, tidak ada yang bisa menjawab, Nabi jelaskan sendiri. Atau tanpa pertanyaan, Nabi langsung menjelaskan. Ini majlis Rasulullah. Jadi masih adakah hari ini majlis Rasulullah? Masih ada? Tidak ada. Masjid Rasulullah, Rasul wafat sudah tidak ada masjid di sini. Masjid Rasulullah adalah masjid di mana di situ ada Rasulullah, kemudian para sahabat duduk di sekitar. Inilah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa ia tafaqquhu fi dinihim? Untuk memahami agama ini. Ya, faham. Faham, maka hafal, menulis dan seterusnya ini setelah faham. Setelah faham, maka yang pertama adalah faham. Antum tahu kenapa mereka jadi mu'tazilah? Kenapa mereka jadi jahmiyah? Karena kenapa mereka jadi khawarij, syiah, rafidah? Karena tidak faham. Tidak faham. Ya, bukan karena enggak baca Al-Qur'an, bukan karena enggak baca Sahih Bukhari Muslim. Lihat tadi pengajiannya baca apa? Bukhari Muslim, Allah kata ini. Ya, tetapi tidak faham. Maka jadilah kita. Maka faham dan kita. Ya, maka Nabi memohon selain ditambah ilmu, warzuqni faham. Berikanlah rezeki kepadaku berupa kepahaman. Di antara rezeki yang sangat besar adalah kepahaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, siapa orang baik menurut Allah, yaitu orang yang dibikin faham oleh Allah. Kalau Allah membuat sifulan faham terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi, berarti dia orang baik. Berarti dia orang baik. Sementara si A tidak faham. Ayat dia baca, dia tak faham. Hadis dia baca, dia tak faham. Dan tidak ada yang memberikan pemahaman kepada dia. Sementara dia jujur, dia amanah, dia tidak pernah menyakiti hati orang. Baikkah orang ini? Tidak baik. Tidak baik. Karena kebaikan seseorang ditandai dengan dia faham terhadap kabar ini. Maka pemahaman adalah nomor satu. Setelah faham, teruskan dengan hafalan, dikatakan, dan seterusnya. Maka para ulama yang meriwayatkan dengan tulisan, karena dia tidak hafal, diterima apa tidak? Diterima. Diterima. Walaupun dia tidak hafal. Tetapi yang tidak faham, tertolak. Yang tidak faham, berarti ada sesuatu pada diri dia. Ya. Maka para sahabat, perhatian mereka terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap hafalan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia. Berpahala besar, kebaikan yang sangat besar. Tapi hafal, tapi faham, jauh lebih besar. Ya. Kemudian, جهل الصحابة وتقللهم في الملبس وصبرهم على شدة الفاقة وخشونة العين. Zuhudnya para sahabat dan mereka sedikit sekali pakaiannya. Keadaan seperti ini umumnya para sahabat. Ini salah satu contoh. Contoh lain, Nabi mengatakan kepada para wanita, wahai para wanita yang ikut salat berjamaah, jangan kalian mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa? Takut melihat aurat para sahabat laki-laki. Karena umumnya pakaian mereka minim. Ya. Maka ini sekaligus dalil bahwa hijab antara laki dan perempuan dalam sholat adakah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan mereka bersabar menghadapi kesulitan hidup ini, lapar, miskin, kekurangan harta, dan seterusnya mereka sama. Bahkan kebutuhan yang sangat mendesak pokok mereka tidak punya. Bagaimana Abu Hurairah rumah tidak punya, tidur di emper masjid. Ya, puluhan ahli sufah ini puluhan. Salah satunya Abu Hurairah. Pekerjaan tidak punya. Istri tidak punya. Itu semua dilakukan oleh Ahli Sufah, oleh Abu Hurairah dalam rangka memahami agama, belajar agama. Bukan sekedar iman. Kalau sekedar iman sudah kita bahas, tidak harus juga di pulang lagi di kampung halaman mereka. Apakah jadi kafir? Tidak. Tidak. Kenapa Abu Hurairah rela berlama-lama di Madinah, meninggalkan kampung halamannya di Yaman, di Daulat, karena untuk memahami ini, untuk mencari ini, ya setelah kita. Man za'a qawman ibtadarahum bisalami qabla al-qalam hadihi hiya sunnah. Barang siapa yang mendatangi satu kaum, maka dia harus mendahulukan salam sebelum bicara. Ini adalah sunnah. Maka mau ngomong apa saja dan yang pertama salam dulu dalam hadis. Ya. Baru silakan mau ngomong apa. Kan kadang-kadang terbalik ya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu yang utama. Dan salam ini hubungannya adalah dengan pertemuan. Bisa bertemu salam. Bisa bertemu salam. Walaupun pisahnya dipisahkan oleh sebatang pohon. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat jalan bareng. Ya. Kemudian ada pohon besar di tengah-tengah jalan. Para sahabat ada yang jalan mengambil sebelah kiri pohon, ada yang mengambil sebelah kanan pohon. Berarti berpisah beberapa detik, dipisahkan oleh pohon tersebut. Kemudian bertemu lagi, maka saling memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berarti pisah sebentar, disunahkan salam. Maka beberapa imam mengatakan tidak disunatkan ketika tidak ada hubungannya dengan khutbah. Jadi mengawali khutbah dengan salam, bagian imam menyatakan ini tidak sunat. Ya, nah, kecuali ketika dia bertemu pas mengawali khutbahnya, ya. Ya, bertemu mengawali khutbahnya. Tapi kalau sudah bertemu dari tadi setengah jam lalu berkhutbah, maka tidak digunakan. Ya. Yang bagi ala ra'i ay yatafaqqada ra'iyyatahu wa ay yas'ala an amwalihi. Di anj dianjurkan, diharuskan bagi pemimpin untuk selalu memperhatikan rakyatnya dan bertanya tentang keadaan mereka. Ya, lihat umat, orang yang sangat pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya. Lihat Muawiyah, lihat umumnya para sahabat. Diawali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keadaan rakyatnya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja, dan juga bukan hanya akhirat. Maka jika seorang pemimpin dia bisa menghalangi rakyatnya untuk tidak minum khamr, kalau dia tidak lakukan, maka dia berdosa. Jika seorang pemimpin dia sanggup mencegah rakyatnya untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi, tapi tidak dilakukan, maka dia berdosa. Begitu juga ketika dia sanggup memberikan makanan kepada 1000 fakir miskin, tapi dia tidak lakukan sehingga 1000 fakir miskin hidup dalam kekurangan, lapar dan seterusnya, maka dia berdosa. Maka berat tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, bahkan Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma man waliya min ummati syai'an. Barang siapa yang Engkau beri kekuasaan bisa menguasai umatku sedikit saja. Sedikit mungkin hanya lingkup RT atau kecamatan atau kabupaten. Kemudian fasyaqqa 'alaihi. Dia menyusahkan umatku, menyusahkan rakyatnya. Fasyaqqa 'alaihi. Susahkan dia. Ya. Susahkan dia. Ya. Sebaliknya, jika dia memudahkan umatnya, umatku, rakyatnya, maka mudahkanlah. Maka seorang pemimpin yang memudahkan rakyat didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga syahadatun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam li Sa'd bin Ubadah bin Iman حيث قال كيف عهدي سعد بن عباده. Persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'd bin Ubadah adalah seorang yang beriman. Ini persaksian beliau. Dan persaksian beliau adalah persaksian yang tidak diragukan. Maka ini salah satu keutamaan Sa'd bin Ubadah. Disaksikan oleh Nabi bahwa dia beriman. Dengan ucapan apa? Akhi, saudaraku, saudaraku. Ya, sementara famili beliau, kerabat beliau yang kubur, beliau tidak sebut sebagai saudara. Saat beribadah tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Para Nabi Muhajirin, Sa'ad, Anfal, Nabi Quraisy, Sa'ad, Buka. Maka tidak ada hubungan darah. Tapi Nabi mengatakan, saudaraku. Berarti ini keutamaan Sa'd bin Ubadah. Kemudian istihbab wa iyadat al-mariyah huwa hasbu al-ikhwan 'alayha. Disukai, disunahkan menjenguk orang sakit dan menganjurkan ikhwan-ikhwan maupun kaum muslimin untuk menjenguk orang sakit. Maka salah satu yang disukai oleh Nabi adalah menjenguk orang. Dan banyak sekali manfaat hikmah dari menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian istihbabu man su'ila an maridin ay yaqul sahih. Disukai bagi orang yang ditanya tentang seseorang yang sedang sakit dan dia sudah membaik dan sembuh, jawabnya adalah sahih. Tentu ini kaidah dalam bahasa Arab yang mungkin agak tidak pas dalam bahasa kita, maka boleh kita terjemahkan dengan sehat. Yang terakhir, istihbabu tawdi'atil makan lizzair. Disukai memperluas tempat bagi orang yang datang. tamunya Sa'ad bin Ubadah. Begitu datang para tamu yaitu Rasul dan para sahabat, mereka menyingkir. Mereka memberi tempat. Ya, gunakan kita memperluas masjid. Walaupun masjid itu sempit. Kita lanjutkan 509. Wa 'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, خيركم قرني, sebaik-baik dari kalian adalah قرني, قرنku, orang-orang yang hidup bersamaku, tentu yang muslim. Siapa? Para sahabat. Ini sebaik-baik kum. Kumnya di sini kembali ke seluruh kaum muslimin, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebaik-baik manusia umat Muhammad ini adalah orang-orang yang hidup bersama Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang menyusul mereka. Siapa? Tabi'in. Artinya orang-orang muslim yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan para sahabat tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang menyusul mereka, hum yang ketiga ini kembali ke hum yang kedua, tidak kembali ke qarni. Maksudnya yaitu orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in. Gitu. Bagaimana yang sering kita bahas tentang tiga generasi terbaik. Qala Imran, berkata Imran, fama adri, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratain aw thalatha. Aku tidak tahu, aku ragu, aku lupa, kata Imran. Apakah Nabi mengucapkan tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum dua kali atau tiga kali? Imran ragu. Apakah Nabi mengatakan tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum atau tiga kali? Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Imran lupa. Imran ragu. Nah, kita tahu keraguan perawi tidak boleh menjadikan hujjah. Keraguan seorang perawi tidak menjadi hujjah. Oleh karena itu, dengan satu hadis ini belum bisa dipastikan apakah dua kali atau tiga kali. Kecuali kalau ada riwayat lain. Beliau membawakan riwayat lain dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tiga kali. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Berarti generasi setelah tabi'ut tabi'in masuk dalam terbaik yang keempat. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir. Ya, adapun dengan satu hadis ini maka belum bisa kita simpulkan. Karena sekali lagi keraguan seorang perawi tidak menjadikan hujjah. Seorang perawi ragu, apakah Nabi mengatakan 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam? Seorang wanita bersafar tanpa mahram, apakah 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam? Maka ini tidak dijadikan hujjah. Maka para imam menyimpulkan, mau 3 hari, mau 2 hari, mau 1 hari, bahkan mau setengah hari, kalau itu safar tanpa mahram orang wanita, maka dia berdosa. Ya, karena keraguan seorang perawi tidak menjadikan hujjah. Begitu juga seorang perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi ketika safar 3 mil atau 3 farsa, maka beliau mengkotor sholat. Padahal 3 mil dengan 3 farsa tidak sama. Berarti ragu. Tentu Nabi mengatakan kalau tidak 3 mil, 3 farsa. Anas bin Malik ya, yang mengucapkan Anas bin Malik. Nah, perahu setelah Anas bin Malik ini ragu. Oleh karena itu para imam tidak menjadikan jarak sebagai ukuran. Mau 3 mil, mau 3 fasa, mau 10 kilo, mau 15 kilo, bahkan mau 50-60 kilo, kalau masih di dalam kota tidak disebut fasa. Karena keraguan seorang perawi tidak dijadikan hujjah. Tidak boleh dijadikan hujjah dari keraguan seorang perawi. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. Setelah Nabi bersabda bahwa sebaik-baik generasi adalah yang hidup bersamaku, kemudian setelah ini, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian Nabi bersabda, ثم يكون بعدهم. Setelah itu akan muncul satu kaum يشهدون ولا يستشهدون, yang mereka bersaksi tetapi tidak diminta. Maka persaksian yang baik adalah telah diminta, kecuali jika terjadi kezaliman, maka boleh bersaksi tanpa diminta. Saya tahu di bulan ini tidak salah, tapi di depan hakim orang menyalahkan semua. Saksi-saksi menyatakan bahwa dia membunuhnya, padahal saya tahu persis yang membunuh bukan dia, tapi orang lain yang saya juga tahu. Nah, maka dalam hal ini saya boleh tampil untuk bersaksi walaupun tidak diminta, karena ada kedoliman. Adapun urusan-urusan yang di situ tidak ada kedoliman, biasa masalah gugat-gugat dan seterusnya ini itu, maka persaksian yang terbaik adalah setelah diminta. Ya. Kemudian wa yaqulun, mereka berkhianat. La yu'tamanu, tidak amanah. Bagaimana hari? Jangankan yang tidak belajar sunnah, jangankan yang tidak belajar manhaj. Yang belajar sunnah, yang belajar manhaj, masih banyak yang tidak amanah. Ya, utang enggak bayar, janji tidak ditepati. Ya, tidak amanah terhadap uang, harta yang diberikan oleh seorang muslim. Ini hari ini. Ya. Wa yadhirun wa la yufun. Mereka bernazar tapi tidak ditepati. Salah satu tanda akhir zaman yang menimpa kaum muslimin, bernazar tidak ditepati. Wa yadhharu fihi mustaban. Lalu tampak adanya orang-orang yang saman-saman dari kata samin, banyak lemaknya, gemuk. Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Salim, ya, apa maksud dari sini? Ya, kebetulan Syekh Salim gemuk. Ya. Kemudian para masayim juga gemuk, saman. Ya. Beliau menjawab seperti doa Nabi. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Apa yang dimaksud? Nabi tidak punya harta sedikit pun, kekurangan tidak. Karena dalam beberapa riwayat kita baca, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Nabi pernah memberikan kepada Abu Sufyan, Muawiyah, Aqra bin Habis masing-masing 100 ekor unta. Berarti beliau kaya raya. Padahal doa beliau pasti terkabul, kecuali yang ada tanda bahwa tidak terkabul. Ya, nah, maka miskin yang dimaksud oleh beliau adalah sifat. Sifat miskin, bukan tidak punya harta. Bagaimana sifat seorang miskin? Tawadhu. Ya, mau mendengarkan kata orang lain, ya kumpul bersama orang-orang miskin, tidak jijian ini itu, sifat orang miskin. Tidak sombong. Nah, begitu juga ya. Jadi sifat, ya, sifat daripada gemuk itu, mau, ya, makan mulu, tidur mulu, ya, oh, yang dipikir hanya makanan, ya, oh, boro-boro olah berjamaah lagi, ya, hidupnya cari ketenangan, gitu. Ah, sifat, sifat dari seperti itu, maka menghalangi dia untuk berjihad, menghalangi dia untuk berapa tuh menghalangi dia untuk datang ke masjid, menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menolong kaum muslimin. Nah, sepertinya kita sudah saksikan beberapa orang yang hidupnya seperti ini. Jadi sifat dia adalah melampiaskan hawa nafsu, itu syahwat, perut, kemaluan, mata, telinga, dan semuanya adalah untuk bersenang-senang. Jadi sifat muttafaqun 'alaih dari sini sahih dengan Bukhari dan Muslim. Beliau memberikan keterangan yang agak panjang tentang sanad-sanad dan lafaz. Walaupun hadis ini sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini di luar kebiasaan beliau. Biasanya kebiasaan beliau setelah hadis sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau tidak membahas sanadnya. Tausiqul hadis cukup berhenti dengan ucapan beliau muttafaqun 'alaih. Tapi untuk kali ini beliau sedikit membahas, saya kira agak lumayan panjang ya, karena ingin menjelaskan tentang ucapan Imran bin Husain yang ragu-ragu. Ya, alhamdulillah, maka hadis ini sahih dan bisa dijadikan hujjah. Kita langsung pada fikul hadis yang pertama. افضلوا اهل الجنون الثلاثه على من بعده. Keutamaan tiga generasi pertama dibanding dengan generasi-generasi setelah mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwa agama ini, kebenaran ini diambil dari mereka. Maka apa yang tidak pernah ada, apa yang tidak pernah dilakukan oleh mereka, mestinya jangan kita lakukan. Kalau itu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ibadah. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh mereka dalam berdakwah, jangan kita lakukan. Pernahkah mereka berdakwah dengan mengarang cerita? Tidak ada. Dari tiga generasi terbaik, terutama para sahabat, tidak ada dari mereka yang berdakwah dengan mengarang cerita. Seperti yang kita lihat hari ini, tujuan mereka bikin novel islami, cerpen islami apa, untuk berdakwah. Yang belum tergerak hatinya untuk pakai jilbab dengan membaca cerpen islami itu akhirnya tergerak hatinya memakai jilbab, sholat berjamaah dan seterusnya. Bolehkah? Haram. Kebaikan apapun apabila dilakukan dengan cara bohong, berdusta, tidak boleh. Apa yang ada dalam cerpen-cerpen tersebut tentu bohong, cerita bohong, karena mengarang, dikarang. Maka tidak boleh dilakukan, walaupun tujuannya baik. Ya, ini dakwah betul. Dakwah sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Dan sebaik-baik dakwah adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Pernahkah mereka berdakwah dengan mengarang cerita? Tidak. Semua cerita yang dikisahkan oleh Nabi dari Al-Quran dan Sunnah adalah betul kisah nyata, persis, tidak dikurang dan tidak ditambah. Jika ada kisah yang kita bikin-bikin, maka berdosa. Walaupun sekali lagi tujuannya baik. Ya. Orang segini saya kumpulkan untuk mengeluarkan sumbangan, sulit ya. Orang segini kaya-kaya cuma dapat 3 juta misalnya. Saya bikin kisah, saya membuat cerita, saya ngarang cerita yang dengan cerita itu antum yang kaya-kaya ini tergerak hati, menangis, ingin sedekah banyak-banyak, lalu terkumpul 5 miliar misalnya untuk bangun pesantren. Bolehkah? Tidak boleh, haram, berdosa. Tujuan baik, caranya harus baik. Ya. Kebaikan berakibat kebaikan, keburukan berakibat keburukan. Kalau ada kebaikan, itu di mata kita, bukan di mata Allah. Di mata kita iya, apalagi aku gak tahu kalau saya bohong. Ya, saya bikin kisah, saya bohong, saya ngarang. Ya, karena saya pintar ngalang cerita, antum tertarik, antum terenyuh terharu, lalu berserah. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, dan seterusnya dari karangan cerita saya. Antum tidak tahu. Saya berdosa besar. Saya telah berbohong. Ya. Tidak ada keberkatan. Kalau kau ada kebaikan, maka keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Ya. Wa hadha at-tafdilu fil fahmi wal manhaji wadh. Keutamaan ini, keutamaan tiga generasi awal ini, terutama dalam masalah apa? Ya, yang pertama pemahaman. Tidak ada para sahabat yang tidak paham. Setelah mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasul, sebelumnya tentu tidak paham. Adakah sahabat yang tidak paham kalau Allah bersemayam di ars? Tidak ada. Seluruh sahabat paham, meyakini bahwa Allah bersemayam di ars. Seluruh sahabat paham tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Walaupun para sahabat tidak ngapalin secara rinci, tauhid dibagi tiga. Yang pertama, rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, asma wa sifat. Ini tidak waris dari Rasul dan para sahabat. Ya, yang mengistilahkan ini satu, dua, tiga kan para ulama lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dimasukkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia bersama tidak. Rasul bersabda, wahai para sahabatku, ketahuilah oleh kalian bahwa tauhid bagi tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma sifat. Tidak ada hadis seperti ini. Ya, itu mengalir dengan sendirinya. Para sahabat, apa itu rububiyah Allah? Bertebaran di ayat-ayat Al-Quran bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, satu-satunya yang mematikan, satu-satunya yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini dipahami oleh para sahabat. Merambat selanjutnya tauhid uluhiyah. Para sahabat dari ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran, sabda-sabda Nabi yang mereka dengar, mereka paham bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Ya Allah, ya Rabb. Maka tidak boleh menyeru selain Allah. Ya Jibril, ya Rasulullah, ketika beliau sudah wafat. Ya Syekhulan, ya Syekhulan. Ini dipahami oleh para sahabat. Tauhid apa? Uluhiyah. Walaupun para sahabat tidak menghafalkan satu persatu seperti kita. Kita menghafalkan satu persatu agar mudah. Karena tidak semua ayat kita pahami secara baik. Maka para ulama memudahkan ini. Begitu juga para sahabat tidak menghafal dari Nabi, wahai para sahabat, hafalkan oleh kalian kaidah bahwa semua hukum ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang atau yang dicontohkan oleh aku. Nah, ada Nabi bersabda seperti ini. Semua masalah dunia, makanan, minuman, pakaian adalah halal kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu di hadapan para sahabat. Tetapi para sahabat paham. Para sahabat paham berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis bahwa seluruh ibadah hukumnya haram kecuali yang diperintah. Semua masalah dunia hukumnya halal kecuali yang dilarang. Kaidah ini baru terkenal setelah zaman Imam Abu Hanifah, diteruskan Imam Malik, Syafi'i, Hambali dan seterusnya sampai kita. Ya. Wal manhaj, manhaj. Bagaimana manhaj para sahabat? Bagaimana para sahabat cara beragama mereka? Tidak ada yang berbeda satu. Semuanya bermanhaj satu. Manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Yang ketiga, az-zuhud. Zuhud. Orang yang paling zuhud di muka bumi ini setelah para Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Wa hadha yutalzamu qudiyyatu manhaj salaf 'ala al-usul tariyah. Dan ini otomatis menjadikan hujjah bagi orang-orang yang datang setelah mereka untuk mengikuti mereka. Maka tidak boleh ada seorang muslim pun yang mengatakan saya bisa beragama dengan baik tanpa sahabat. Tidak boleh dan tidak mungkin seorang muslim yang benar mengucapkan ucapan seperti ini. Ya, tentu kita tidak mungkin bisa beragama dengan baik dan benar kalau tidak melihat sahabat. Maka lihatlah sahabat. Ya, kita telah Assalamualaikum warahmatullahi Bernazar dengan apa istilahnya ember-ember kalau saya lulus ujian, maka ini hilaf badan ulama, berselisih para ulama antara haram dan makruh. Jadi tidak ada sunahnya seperti ini. Bahkan kata Nabi, sodakohnya orang bakir. Sodakohnya orang bakir. Mau bernazar 1 juta saja, nunggu anaknya lulus ujian. Maka nazar yang disukai tanpa iwal, tanpa embel-embel. Bulan depan saya akan sedekah 1 juta. Titik. Jangan dicampur-campurkan dengan apapun. Saksikan ya Allah, aku wajibkan kepadaku bulan depan aku akan sedekah 1 juta. Nah, ini baik, ini buruk. Adapun yang pertama tadi kata Nabi, bakhil dan tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa berubah takdir. Kalau takdir anak kita tidak lulus, pasti tidak lulus. Walaupun kita bernazar mau sedekah 1 miliar, tidak akan bisa berubah takdir. Kemudian yang terakhir, ikhbarun amma sayu'awwalu ilaihi waqi'un nas min zuhur as-samah ajjal al-qatri wal-umur wal-hukun ila dunya wa sarfil jihad fi sabilillah. Munculnya apa yang terjadi pada diri manusia, yaitu kegemukan, di mana ini menunjukkan kemalasan, malas berbuat, dan sifat melampiaskan syahwat dunia, melampiaskan syahwat dunia dengan cara-cara seperti itu, dan tentu akan meninggalkan jihad fi sabilillah. Ya, kita bersoal jawab. Seseorang pernah memberikan kesaksian palsu. Apakah diterima taubatnya jika kesaksiannya tidak diakui? Taubat insya Allah diterima. Yang harus dia lakukan, karena tergantung dari kesaksian palsu dia, apakah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Apabila menyebabkan kerugian bagi orang lain, tentu dia harus bertobat dengan cara mengembalikan hak tadi. Karena hak seorang muslim harus dikembalikan sampai kapanpun. Jika tidak, maka akan ditagih nanti di akhirat. Bolehkah mendoakan kesembuhan bagi non-muslim? Boleh. Seluruh kebaikan dunia boleh kita mohonkan kepada Allah untuk siapapun. Ya, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani. Yang tidak boleh adalah kebaikan akhirat, surga, ampunan, selamat dari neraka. Ini tidak mungkin. Ya, bagi orang. Walaupun usia saya sudah dewasa, saya merasa belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang. Adakah solusi di dalam Islam tentang masalah ini? Dewasa, pemikiran dewasa dan seterusnya, ini kan tidak jelas ukurannya. Ukurannya seperti apa? Ya. Maka yang jelas adalah apa? Mau berpikiran dewasa atau tidak, yang penting dia taat kepada Allah dan Rasul. Ya, karena ukuran seorang muslim adalah dosa atau tidak, taat kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Walaupun pikirannya sangat dewasa kata orang, tapi dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya cara berpikir dia. Tentu hal seperti ini tidak boleh. Ya, istilah-istilah seperti ini istilah yang datang dari orang-orang kuat berpikiran dewasa. Apa? Katakan dewasa. Ya, Apakah cerita karangan atau bohong diperbolehkan jika tidak bertujuan dakwah? Misalnya cerpen dan sihir. Tujuan dakwah bagus atau tidak? Itu bagus. Itu tidak boleh. Apalagi yang tujuannya hanya sekedar uang. Lebih tidak boleh lagi. Kalau saya berbohong, ngarang cerita tujuannya dakwah, tentu ada kebaikannya, walaupun itu haram. Tapi kalau saya berbohong, ngarang cerita tujuan saya adalah uang, dengan demikian saya bisa jual buku saya, cerpen saya, tanpa ada kebaikan sedikit pun dalam masalah dakwah, tentu ini lebih buruk lagi. Apakah pembagian tauhid tidak termasuk bid'ah? Tidak, karena tidak menambah apa-apa dalam agama ini, tetapi memudahkan. Apakah tauhid uluhiyah ada pada diri sahabat? Ada. Apakah tauhid uluhiyah ada pada diri sahabat? Ada. Apakah tauhid asma wa sifat ada pada diri rasul dan para sahabat? Ada. Hanya mereka tidak menghafal 1, 2, 3 contoh mengenai ini. Karena apa? Mereka paham. Sangat paham. Nah, maka pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini untuk memudahkan kita. Sama dengan kalimat tadi. Hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram, kecuali yang diperintah. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib, kecuali jika perintah itu diawali oleh larangan. Ini semua dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi mengatakan, dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian, ziarahlah kalian. Apakah dengan ucapan Nabi memerintahkan ziarahlah kalian, ziarahlah kalian, lalu para sahabat beramai-ramai ziarah karena ini perintah Nabi? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena para sahabat paham berdasarkan rahmat karunia dari Allah. Allah memberikan kepada para sahabat bahwa perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu tidak wajib. Karena penyuruh fazuruha, fazuruha, ziarahlah kalian sekarang ziarah kubur. Tapi para sahabat tidak berbondong-bondong ke kubur dan ziarah kubur dengan tujuan taat kepada Nabi, karena disuruh. Karena para sahabat paham perintah yang jatuh setelah larangan adalah tidak wajib. Berbeda ketika enggak ada masalah apa-apa, Nabi tidak pernah melarang ziarah kubur, tiba-tiba Nabi mengatakan, mulai sekarang ziarahlah kalian, ziarahlah kalian, minimal seminggu sekali misalnya. Tentu para sahabat berbondong-bondong. Nah, maka faedah seperti itu sudah dipahami oleh para sahabat, tetapi tidak diwujudkan dalam kata-kata. Iya. Nah, dunia tulis-menulis juga masih jarang sekali. Nah, itu kan ada di tulisan-tulisan para ulama. Teman-teman dan pimpinan di kantor Anda pada ulang tahun membagi-bagi makan atau menghasil. Bolehkah Anda memakan hasil pemberi ulang tahun? Boleh. Jika kita tidak ikut ikutan, kita sedang duduk di meja, antum duduk di meja antum, tiba-tiba datang makanan, ya, dan jelas itu untuk antum, makan, makan. Lebih baik antum tidak usah nanya makanan dari mana, karena apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di tempat kita, dan kita yakin itu untuk kita, maka tidak perlu kita bertanya dari mana. Ya, tidak wajib. Jika kita tahu bahwa itu makanan ulang tahun, tetap halal. Karena yang haram adalah ulang tahunnya. Yang haram adalah ulang tahunnya. Tiup lilinnya itu. Itu yang haram, merayakannya itu. Adapun makanan, nasi, kue dan seterusnya untuk mengharamkan harus dengan dalil. Butuh dalil. Adapun untuk menghalalkan tidak perlu dalil. saudara Ana diponis gagal ginjal dan harus cuci darah. Tapi dia menolak dan pasrah pada ketentuan Allah. Katanya, bagaimana pendapat kita dalam hal ini? Boleh. Dengan dalil, seorang perempuan hitam yang ayat sudah lewat dari awal-awal ini. Bersama dia jangankan berubah, didoakan oleh Nabi saja tidak. Kan ditawar oleh Nabi. Ketika wanita ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kudu Allah ayyasbiyani. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ayahku. Kata Nabi, ya, kalau engkau mau, aku doakan, insya Allah engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau, aku tidak doakan. Berarti kamu tidak sembuh, tidak ada jaminan sembuh. Tetapi aku jamin masuk surga. Nah, perempuan ini pilih yang kedua. Berarti perempuan ini siap ayam seumur hidup. Penyakit kan? Nah, sekali mengeluarkan fawaid dari hadis ini, cowok juzer fisadah. Bolehnya tidak berubah. Bolehnya tidak berubah. Dengan pasrah kepada Allah, sambil hanya berdoa memohon, ya. Ini berdoa saja tidak, apalagi berubah. Kan gitu. Maka orang yang mengatakan bahwa berubah itu wajib berhadapan dengan hadis tadi. Adapun perintah Nabi tadawu wa la tadawu bil haram, ini seperti kaidah tadi. Larangan berubah dengan yang haram. Maka berubahlah, tapi jangan dengan yang haram. Maka perintah itu bukan perintah wajib. Apa yang harus dilakukan apabila di tengah sholat jamaah ada shof yang kosong di tengah karena seseorang keluar dari shof? Ada dua cara, yang belakang maju ke depan atau yang kiri merapat ke kanan, ya, atau yang kanan merapat ke kiri. Tidak diatur. Yang penting kita tidak boleh membiarkan shof itu kosong, ada pelaksana. Bagaimana dengan orang yang mendolehkan hadis badal haji untuk orang tua, sedekah dan puasa untuk orang tua? Dia harus berhadapan dengan para imam al-hadis, bahkan Amirul Mukminin fil Hadis Imam Bukhari, diikuti oleh Imam Muslim dan ya, kalau mengatakan bahwa itu hadis dhaif, tidak akan bisa, ya, karena para ulama tidak ada yang membantah kesahihan hadis ini secara sanad, tidak akan bisa. Paling mereka mengatakan sanadnya sahih, matannya dhaif, ya. Ini pun tidak tepat, karena jika dengan pemahaman yang benar, maka dia akan menerima bahwa hadis tadi tidak bertentangan dengan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kan yang haji anaknya, kenapa ayahnya datang? Karena yang puasa, kan yang puasa anaknya, kenapa orang tuanya datang? Kita tahu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna auladakum min kasbikum dan min ajabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Bahkan hasil usaha yang terbaik. Hasil usaha yang terbaik itu apa? Anak. Berarti anak itu hasil usaha kita. Maka seluruh kebaikan anak kita sebagai orang tua dapat. Berarti tiga hadis tadi yang membolehkan anak untuk sedekah, puasa, haji untuk orang tuanya tidak bertentangan dengan ayat dan. Sunnah menebarkan salam. Bagaimana jika bertemu seseorang yang kita tidak tahu Islam atau bukan? Melihat keumumannya, maka jika di Masjidil Haram, jika di Masjid Nabawi, jika di masjid ini, jika di negeri kita Indonesia ini, ya, bukan di Bali, bukan di Irian misalnya, maka aglabiahnya adalah kaum muslimin. Sunnah bagi kita menyebarkan salam. Maka Nabi mengatakan, sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Berarti kita tidak tahu kan dia muslim atau tidak, kenal saja enggak. Nah, berarti kaidah yang mengatakan memberi salam harus kepada orang yang kita yakin bahwa dia muslim, ini keliru. Keliru. Kita melihat aglabiatnya. Maka kita ketemu di kantor-kantor dengan satpam, dengan pegawai, salam, berikan salam di lift-lift, berikan salam. Karena umumnya di negeri kita ini, apalagi di Jakarta ini, muslim. Bolehkah menikah dengan walimah dikasih jeda waktu yang lama, misalnya 2-3 bulan? Tidak ada aturan secara syar'i dalam hal ini, maka diserahkan kepada orang. Ya, hanya tentu lebih cepat, lebih baik. Adakah sunnah rawatib untuk sholat Jumat? Qobliyah tidak ada, ba'diyah ada. Bisa 2, bisa 4. Berapa lama batasan waktu safar setelah sampai tempat tujuan? Tidak ada batasan secara hari. Beliau 10 hari di Mekah ketika haji badar, dan 19 atau 18 hari di Mekah ketika untuk Mekah, beliau selalu mengkosong sholat. Ya. Tolong jelaskan definisi ziarah silaturahim. Apa istilah kedua ini dari beliau? Ziarah kepada sesama muslim. Adapun silaturahim kepada orang yang ada hubungan darah, adik, abang, ponakan, sepupu dan seterusnya, itu silaturahim. Ini jauh lebih besar dari ziarah.